Panggilin kembali untuk panjenengan semuanya bersama Arjuna Record, bersama Cumi-Cumi untuk Laskar Buana, Arneta, Julia, Adela, Laskar Buana, Kanung, Telogo Tunggal, Rembang, Jawa Tengah. Selamat malam semuanya. Spesial lagu request dari Laskar Buana, kita goyang lagi ya. Adela, baru-baru Arjuna. Halo, ada SAJ-ku. Makasih mas. Yang bisa lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng ya. musiknya udah habis.